Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita melewati pembahasan pada pertemuan yang sebelumnya, penjelasan tentang hak yang keempat dari hak-hak anak setelah dilahirkan, yaitu ar-radha'atul haqqah, memberikan susuan yang benar dan tepat kepada anak. Kita akan lanjutkan di pagi hari ini biiznillahi ta'ala hak yang berikutnya, yaitu hak yang kelima. Qala al-muallif Syekh Ad-Doktur Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, khamisan, hak yang kelima, an-nafaqatu 'alaihim wa it'amuhum minal halal, memberikan nafkah atas mereka, wa it'amuhum minal halal, dan memberikan makan kepada mereka dengan yang halal atau dari yang halal, wal ibti'adu 'anil muharramat, dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Jadi ini di antara hak anak atas orang tuanya adalah diberikan nafkah, diberikan makan, pakaian, dan sebagainya dari segala bentuk kebutuhan hidupnya dari harta yang halal. Dan hendaknya orang tua harus wajib hukumnya menjauhi perkara-perkara yang haram, terutama ketika memberikan nafkah bagi anak-anaknya. Qala hafizahullah, fala yajuzu lahum a'nil aba ay yut'imu abna'ahum al-harama. Maka tidak boleh hukumnya bagi para orang tua untuk memberikan makan anak-anak mereka dengan yang haram. Fa inna hadha fihi minal ghish. Karena sungguhnya yang seperti ini, yaitu memberikan makan keluarga, terkhusus anak-anak dengan cara yang haram, itu adalah perbuatan ghish. Ghish itu curang. Perbuatan curang, menyelisihi amanah. Yang mana perbuatan ghish ini dicela dengan celaan yang keras oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih. Rasulullah bersabda, "Man ghashana falaysa minna." Man ghashana falaysa minna, barang siapa yang mencurangi kami, yang berbuat curang kepada kami, maka dia bukan dari golongan kami. Rasulullah berlepas diri dari orang-orang yang berbuat curang. Ini menunjukkan bahwasanya ghish adalah kabirah, perbuatan dosa besar. Wal khiyanati, dan juga termasuk bentuk perbuatan khianat. Yang mana khianat itu termasuk salah satu ciri-ciri an-nifaq, ciri-ciri kemunafikan. Ketika Rasulullah menyebutkan beberapa ciri-ciri orang-orang munafik, di antaranya idza tumina khana, jika dia diberikan amanah dia mengkhianatinya. Ya. Jadi hendaknya para orang tua memperhatikan apa yang dia suapkan kepada mulut anaknya, hendaknya dari harta yang halal. Jauhilah perkara-perkara yang haram. Ya. hendaknya mencukupkan walaupun sedikit, yang penting halal, itu lebih baik di dunia dan di akhirat, dan lebih besar barokahnya dibandingkan banyak tapi berasal dari yang haram. Fa inna hadza fihi minal ghisy wal khiyanati lil aulad. Ini termasuk bentuk perbuatan curang, khianat terhadap anak-anak, ma la yajuzu sukutu alaihi, yang tidak boleh didiamkan. Fa ayyu jasadin nabata 'ala as-suhti fan-naru aula bihi wal 'iyadzu billah. Maka jasad yang tumbuh, daging yang tumbuh dari perkara yang haram, fan-naru aula bihi, maka neraka itu lebih berhak dengannya. Wal 'iyadzu billah. Jadi setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram itu terancam dengan siksa api neraka, wal 'iyadzu billah. Sehingga hakikatnya orang tua yang menjejali anaknya dengan hal-hal yang haram, walaupun segala keinginan anaknya dipenuhi dengan harta yang haram itu, hakikatnya dia adalah orang tua yang bukan menyayangi anaknya, justru sebaliknya, ya, tega menjerumuskan anaknya untuk terancam dengan siksa api neraka. Wal'iyadu billah. Fatajibu alaihin nafaqatul halal. Wajib atasnya untuk memberikan nafkah yang halal. Wa ayyunfiqa min tayyibi malihi. Dan juga wajib bagi orang tua untuk menginfakkan dari hartanya yang baik, yaitu halal. Liyantafi'a bisalahi benihi biiznillahi ta'ala. Agar orang tua bisa mengambil manfaat dari kesolehan anaknya dengan izin Allah. Sehingga ini juga merupakan faktor. Ketika anak itu diberikan makanan yang halal, dinafkahi dengan harta yang halal, insyaAllah itu merupakan faktor terbesar, di antara faktor terbesar yang bisa mewujudkan kesolehan anak. Sebaliknya, ketika anak itu dijejali dengan harta-harta yang haram, sulit anak itu bisa tumbuh di atas kesolehan. Hak yang berikutnya, qala al-muallif hafizahullahu ta'ala sadisan. Hak yang keenam, al-inayatu wal-ihtimamu bita'limil ibni wal-binti ma yanfa'uhu fi dinihi wa dunyahu. Ini hak yang keenam, al-inayah, perhatian. Wal-ihtimam, bermakna sama, perhatian dan keseriusan. Bita'limil ibn wal-bint, untuk mengajarkan kepada anak, baik laki-laki maupun perempuan, ma yanfa'uhu, mengajarkan kepada mereka hal-hal yang bermanfaat, fi dinihi wa dunyahu, bermanfaat bagi agama mereka dan urusan dunia mereka. Ya. Ini hak yang keenam. Dijelaskan oleh muallif di sini, wa ahammu syai'in fi dhalika gharsul i'tiqad as-salimi fi nafsil ibni wal binti wa hathuhum 'alal khair. Jadi mengajarkan kepada anak perkara-perkara yang bermanfaat bagi mereka untuk urusan dunia mereka dan agama mereka. Dari kesekian perkara-perkara yang bermanfaat bagi anak-anak kita, apa perkara yang paling bermanfaat bagi mereka? Disebutkan di sini, wa ahammu syai'in fi dzalik, dan perkara yang terpenting terkait dengan urusan ini, apa perkara yang paling kita prioritaskan untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah gharsul i'tiqad as-salim. Menanamkan kepada mereka akidah yang selamat. Akidah yang benar. Sesuai dengan Al-Quran wa sunnah. Wa fahmi salafil ummah. Fi nafsil ibni wal bint. Menanamkan akidah yang selamat di dalam jiwa putra dan putri. Wahathuhum alal khair, dan mendorong mereka, memotivasi mereka, menghasuh mereka untuk melakukan kebaikan. Wa musahabati ahlil khair, selain kita memotivasi anak-anak kita untuk berbuat kebaikan, ya, suka untuk mengamalkan amalan kebajikan, di samping itu juga hendaknya kita menghasung mereka untuk musahabati ahlil khair, untuk pandai memilih teman, hendaknya hanya berteman dengan orang yang baik saja. Karena pengaruh teman, pengaruh pergaulan itu sangat mendominasi seorang manusia. Orang yang baik awalnya, jika sampai keliru memilih teman, dia akan terpengaruh jelek karena kejelekan temannya. Maka permasalahan memilih teman dalam agama ini sangat diperhatikan. Dan ini jarang, tidak ada didapati di agama-agama yang lain. Islamlah yang menuntunkan seperti ini. Sebagaimana yang dibimbingkan Rasulullah SAW, Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Sampai seperti ini beliau. Al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu berada di atas agama temannya. Seorang pasti akan terpengaruh temannya, sampai urusan agama akan terpengaruh. Walaupun KTP-nya Islam, kalau dia suka bergaul, ya, cenderung suka, ya, bergaul dengan orang-orang yang non-muslim, bisa jadi terpengaruh. Minimalnya terpengaruh kebiasaannya. Ya. Walaupun KTP-nya tidak sampai berubah, tapi terpengaruh cara bicaranya, ya, cara pembawaannya, penampilannya, dan sebagainya. Terpengaruh dengan temannya. Maka Rasulullah membimbingkan, falyanzur ahadukum man yukhalil, maka lihatlah salah seorang di antara kalian dengan siapa dia berteman. Yaitu, bertemanlah hanya dengan orang-orang yang baik, yang bisa memberikan pengaruh yang baik kepada kita. Karena ketika kita berinteraksi dengan seseorang, dengan orang lain, itu hanya dua kemungkinan. Ima kita yang bisa memberikan pengaruh positif, kita bisa memberikan pengaruh kepada orang tersebut, atau dia yang memberikan pengaruh kepada kita. Ya, bisa baik, bisa jelek. Ya, maka hendaknya kita hanya berteman, bergaul dengan orang-orang yang baik, agar kita bisa mengambil faedah, kebaikan darinya. وَتَحْذِيرُهُمْ مِنَ الشَّرِّ وَرُفْقَةِ السُّءِ. Selain kita menghasung anak-anak kita berbuat kebaikan, bergaul dengan orang-orang yang baik saja, ini dalam Islam prinsip apa namanya? Amar ma'ruf. Memerintahkan kepada kebaikan. Tapi dalam Islam tidak cukup hanya amar ma'ruf saja. Ada komponen yang kedua. Apa itu? Nahi mungkar. Tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh seorang hanya semangat mengajak kebaikan, tapi meninggalkan komponen yang kedua ini. Tidak bisa dipisahkan ini. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Oleh karena itu, selain kita masuk anak-anak berbuat kebaikan, berteman, bergaul dengan anak, dengan orang-orang yang baik, juga harus dibarengi dengan watahdhiruhum minasyar. Memperingatkan mereka, mewanti-wanti mereka dari kejelekan, warufqatissu, dan dari teman-teman yang jelek. Awas, jangan berteman dengan dia. Ya, dia suka begini-begini. Ya, dia akan berikan pengaruh yang jelek buat kamu. Ya, jangan berteman dengan dia, nak. Ya, berteman dengan dia saja yang baik, soleh, rajin ke masjid, dan sebagainya. Ini wajib bagi orang tua untuk mengarahkan anaknya. Tidak anaknya kemudian keluar rumah dilepas begitu saja tanpa bimbingan dan arahan. Ya. Wajib bagi orang tua untuk mengarahkan anaknya. Memilihkan bagi anaknya teman yang baik dan memperingatkan dari teman yang jelek. Dan ini bukan termasuk ghibah yang dilarang. Ghibah dalam syariat ada dua jenis. Ya. Ghibah yang dilarang dan ada ghibah yang diperbolehkan. Di antaranya yang seperti ini. Ketika seorang tidak malu lagi untuk menampakkan kejelekan, maka yang seperti ini boleh digibahi. Ya. Nah, misalnya terutama ketika anak-anak sudah mulai beranjak dewasa. Ya, Kita tahu dia pernah bergaul dengan tetangga yang suka merokok misalnya. Wajib kita peringatkan, jangan bergaul sama dia. Merokok haram hukumnya. Ya. Nah, semisal yang seperti ini. Wa ta'widuhum as-salata. Dan juga membiasakan mereka untuk mengerjakan salat. Qala Allahu jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taha, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan salat, wastabir 'alaiha, dan untuk bersabar di atasnya, yaitu bersabar di dalam mengerjakan salat. Berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah, wal amru bisyai amru bijami'i amrun bijami'i ma la yatimmu illa bihi fayakunu amran bita'limihim. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya, wa'mur, perintahkan wahai nabi keluargamu untuk mengerjakan salat, perintah untuk mengerjakan salat ini mencakup perintah untuk melakukan segala hal yang bisa menunjang ibadah sholat. Jadi kalau diperintahkan untuk memerintahkan keluarganya untuk sholat, maka juga mengandung perintah apa? Perintah untuk mengajarkan kepada keluarganya bagaimana tata cara sholat yang benar, bagaimana tata cara berwudu, bagaimana tata cara toharoh, bersuci dengan benar, sesuai dengan tuntunan sunnah, dan sebagainya. Juga perintah untuk mengajarkan kepada keluarga tentang bacaan-bacaan sholat, makna-makna dari bacaan sholat, ya, tafsir Al-Fatihah misalnya, bagaimana makna dari masing-masing ayat di dalam surat Al-Fatihah, makna dari zikir ketika ruku, makna ketika zikir, ya, zikir ketika i'tidal, dan sebagainya. Ini mencakup semua, ya, semua hal yang mendukung ibadah sholat. Wastabir 'alaiha, dan juga perintah untuk agar menanamkan kesabaran kepada keluarga di dalam mengerjakan salat. La nas'aluka rizqan, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami memintamu rizki, nahnu narzuquk, kamilah yang berikan rizki kepada engkau, wal 'aqibatu littaqwa, dan akibat kesudahan yang baik itu adalah bagi takwa dan orang-orang yang bertakwa. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi orang-orang yang melaksanakan salat, Allah akan menjamin rizkinya. Maka sangat miris jika kita dapati ada orang-orang yang rela meninggalkan salat karena hanya untuk sekedar urusan dunia yang rendah. Ya, meninggalkan salat hanya untuk mencari beberapa rupiah dari uang. Ya. Sangat miris yang seperti ini. Ya. Hendaknya seorang muslim menjadikan sholat itu adalah ibadah yang betul-betul sangat penting. Karena sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab seorang hamba di hari kiamat kelak. Ya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Ibadah pertama yang dihisab, dihitung di hari kiamat nanti dari seorang hamba adalah sholatnya. Idza salahat salaha sa'iru amali. Jika baik sholatnya, maka akan baik pula seluruh amalannya. Wa idza fasadat, sebaliknya jika rusak sholatnya, rusak pula fasada sa'iru amali. Seluruh amalannya akan rusak. Ya, sehingga sholat itu adalah amalan yang sangat penting. Hendaknya jangan sampai dikorbankan karena urusan duniawi yang rendah. Naam. Qala hafizahullahu ta'ala, wa qad ja'a fil hadithi inda Ahmad wa Abi Dawud. Datang di sebuah hadis yang diriwayatkan al-Imam Ahmad dan Abu Dawud. Muru abna'akum bis-salah li sab'in. Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika usia 7 tahun. Perintah. Ya. Perintah untuk mengerjakan sholat kepada anak-anak ketika sudah 7 tahun usianya. Adapun sebelum itu boleh. Misalnya usia 5 tahun boleh kita ajak, tapi tanpa perintah yang ditekankan. Ya. Tapi sedini mungkin sudah diajari, dibiasakan anak-anak itu untuk mengerjakan sholat sedini mungkin. Ya. Adapun perintah yang sifatnya ya, penekanan itu ketika usia 7 tahun. Wadribuhum alaihim li'ashrin, dan pukullah mereka jika tidak mau mengerjakan sholat ketika sudah usia 10 tahun. Di sini menunjukkan bahasanya tidak boleh hukumnya memukul anak ketika tidak mau sholat sebelum usia 10 tahun. Batasan umurnya 10 tahun baru boleh dipukul ketika anak tersebut enggan untuk mengerjakan sholat. Wafarriqu bainahum fil madaji, dan pisahkanlah mereka, pisahkanlah anak-anak ya, di antara mereka fil madaji, di tempat tidur. Ya, perintah untuk memisahkan anak-anak di tempat tidur mereka. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fa fi hadzal hadits thalathatu adabin. Di dalam hadis ini terkandung 3 adab. Adab Islami yang pertama, amruhum biha. Yaitu memerintahkan anak-anak mengerjakan salat. Yang kedua, wadarbuhum 'alaiha li'ashrin. Memukul mereka, diperbolehkannya memukul anak ketika enggan mengerjakan salat saat usia 10 tahun. Walaupun juga hendaknya orang tua tidak bermudah-mudahan dalam hal ini, ya, tidak kemudian ketika syariat mengizinkan orang tua memukul anaknya, kemudian orang tua ringan tangan, gampang sekali memukul anaknya, ya. Tidak demikian, ya. Tetap mengedepankan nasihat. Nasihat, bimbingan secara lisan dihasung, ya, menanamkan kecintaan kepada anak tentang sholat. Jangan sampai karena orang tua ringan tangan, ya, menjadikan anak itu benci terhadap sholat. Ya. Hendaknya tetap mengedepankan apa? Al-bayan, wal-maw'idah, wal-nasihah, penjelasan yang baik, bimbingan yang baik secara lisan, nasihat, ya, menanamkan kecintaan kepada anak tentang sholat, ya, menjelaskan bagaimana keutamaan sholat, agar anak termotivasi, ya, dengan sendirinya dia timbul kesadaran untuk sholat. Bukan kemudian dipukul dan sebagainya. Pemukulan ini diizinkan, diperbolehkan ketika hal-hal yang tadi sudah ditempuh, tapi tetap enggan dia untuk sholat, baru boleh dipukul. Itu pun ada syarat-syarat dan ketentuannya. Pemukulannya adalah untuk ta'dib, bukan ta'dzib. Untuk memberikan adab, bukan untuk menyiksa. Ya, ini penting. Pemukulan yang diizinkan dalam syariat adalah ta'dib. Pukulan adab, bukan pukulan siksaan. Kemudian, pukulan yang ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak sampai mencederai, tidak sampai memudaratkan, apalagi membahayakan. Dilarang memukul wajah. Tidak boleh memukul bagian-bagian tubuh yang berbahaya. Ya. Nah, seperti ini ketentuan syariat di dalam hal pemukulan anak ini. Kemudian, adab yang ketiga, wattafriqu bainahum fil madaji. Memisahkan di antara mereka di tempat tidur. Ini juga di antara adab Islami yang harus diperhatikan orang tua. Memisahkan anak dari tempat tidur mereka sedini mungkin. Apalagi antara anak laki-laki dan perempuan. Ya. Pemisahan tempat tidur ini, sebagaimana dijelaskan para ulama, tidak harus beda kamar. Satu kamar, ya, bisa dilakukan. Satu kamar tapi beda ranjang. Ya, yang penting beda ranjangnya. Ya. Misalnya, apalagi kalau yang anaknya banyak, mungkin kamarnya cuma 2 atau 3, anaknya 10. Ya. Tidak kemudian harus menyiapkan 10 kamar, tidak. Mungkin 2 kamar cukup bisa, tapi di model misalnya ranjang yang susun. Ya. Seperti itu bisa. Yang penting terpisah tempat tidurnya atau ranjangnya. Tidak harus beda kamar. Qala hafizahullahu ta'ala wa qala aidan fi mautinin akhar. Dan juga beliau, itu al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata di tempat yang lain, di kesempatan yang lain, wassabiyu wa in lam yakun mukallafan fawaliyuhu mukallafun. Seorang anak kecil, walaupun dia belum mukallaf, ya, belum terkenai beban syariat, fawaliyuhu mukallaf. Akan tapi walinya, dalam hal ini orang tua, ya, adalah mukallaf, terbebani dengan beban syariat. La yahillu lahu tamkinuhu minal muharram. Tidak halal bagi walinya, bagi orang tuanya, untuk membiarkan anak tersebut, atau memberikan kesempatan bagi anak tersebut, melakukan perkara yang haram. Fa'innahu ya'taduhu. Karena yang seperti itu, membiarkan anak untuk ya, melakukan perkara yang haram, tidak ditegur, tidak dicegah, itu menjadikan anak tersebut terbiasa dengan yang haram tersebut. Ya. Jadi walaupun anak kecil itu belum mukallaf, tapi harus dibiasakan melakukan kebaikan. Ya. Tidak boleh dibiarkan ketika dia terjatuh pada perkara yang haram. Misalnya berbicara dengan pembicaraan yang kotor. Ucapan atau kata-kata yang kotor. Harus ditegur. Tidak kemudian, ya sudahlah biarkan, masih kecil, belum mukallaf. Tidak seperti ini. Ya. Orang tua wajib memberikan bimbingan dan arahan. Ya. Jangan ngomong seperti itu, nak. Itu ucapan yang kotor, ucapan yang jelek. Ya. Tinggalkan yang seperti itu. Wa ya'suru fitamuhu anhu. Kalau anak terbiasa melakukan yang haram, akan sulit baginya untuk berlepas dari yang haram tadi. Wa hadza asahhu qawli al-ulama. Ini adalah pendapat ulama yang paling benar. Wahtajja man lam yarahu haraman alaihi bi annahu ghairu mukallafin. Dan berhujjah orang-orang yang memandang hal tersebut bukan suatu yang haram, bi annahu ghairu mukallaf, bahwasanya anak kecil itu belum mukallaf. Falam yuharrim lubsahu lil harir kadabah. Jadi tidak diharamkan bagi anak tersebut untuk memakai sutra misalnya, sebagaimana hewan. Jadi ada yang mengatakan, anak laki-laki ya, terkhusus, larangan untuk memakai sutra itu bagi kaum laki-laki. Kalau anak kecil laki-laki bagaimana? Boleh tidak memakai sutra? Maka jawabannya yang tepat dari pendapat para ulama adalah hendaknya dibiasakan untuk meninggalkan perkara yang haram. Tidak kemudian ya sudahlah, biarlah masih kecil. Pakai sutra tidak apa-apa karena belum mukallaf. Tidak demikian. Hendaknya diajarkan kepadanya dan dibiasakan untuk meninggalkan perkara yang haram. Wa hadza min afsadil qiyas. Yang seperti ini adalah qiyas yang rusak. Qiyas yang paling rusak, yaitu membolehkan anak melakukan perkara yang haram dengan alasan dia belum mukallaf. Ini adalah qiyas yang rusak. Yang paling rusak. Fa inna as-sabiyya wa in lam yakun mukallafan fa innahu musta'idun litaklif. Karena sesungguhnya anak kecil walaupun dia belum mukallaf, belum terbebani dengan beban syariat, akan tapi dia sudah bersiap-siap. Ya. Dia sudah bersiap-siap, nantinya juga akan mukallaf. Nah, walihada la yumakkan minas salati bighairi wudu'in. Oleh karena itu, tidak dibiarkan seorang anak itu mengerjakan sholat tanpa wudu. Ya. Walaupun dia belum mukallaf, ya. Walaupun dia belum mukallaf, tidak boleh kemudian dia dibiarkan sholat dengan tanpa wudu. Tetap harus dibimbing untuk wudu sebelum sholat. Wala minas sholati uryanan wa najisan. Dan tidak boleh pula membiarkan anak kecil untuk sholat dalam keadaan uryanan, tanpa memakai baju. Ya. Wa najisan. Dan dalam keadaan tubuhnya penuh dengan najis. Wala min syurbil khamr. Dan tidak boleh pula membiarkan anak walaupun dia belum mukallaf. Tidak boleh dibiarkan meminum khamr, segala yang memabukkan, wal qimar, judi, wal liwat. Ya, liwat itu perbuatan, naam, menyukai sesama jenis. Wa na'udzubillahi min dzalik. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillahi ta'ala. Wassallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.